Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Allahu Akbar bin rahimahullah ta'ala. Qabil adabi المختصة بالمعلم di antara adab-adab yang khusus untuk para pengajar al-awwal al-hirsu ala nashr al-ilmi, bersemangat dalam menyebarkan ilmu bi jami'il wasaili, dengan semua wasilah sarana yang ada. Wa yabdhuluhu liman talabahu bi talaqatin wa insirahi sadrin muqtabitan bi ni'matillahi alaihi bil ilmi wa nur. وتيسير من يرث علمه عنه dan dia mengarahkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang mencarinya, bitalaqatin, dengan wajah berseri-seri, dengan lapang dada, merasa senang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dengan ilmu dan cahaya, dan mempermudah untuk orang-orang yang hendak mewariskan ilmunya dari dia, mempermudah orang-orang mau mewarisi ilmu dia. Ini para thullabul ilmi muta'allim. Wal yahdhar kullal hadari min kitmanil ilmi fi halin yahtajun nasu fiha ila bayanihi wa yas'aluhu inda musyarsyidin. Hendaknya dia berhati-hati, dia menjauhkan diri dari menyembunyikan ilmu, dari kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu ketika orang-orang butuh untuk menjelaskannya kepada penjelasan ilmu. Tidak boleh dia tidak menjelaskan di dalam keadaan mereka butuh penjelasan, atau ketika bertanya kepadanya seorang yang memang minta bimbingan. Mustarsyid itu orang minta bimbingan. Fabil hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu yang dia tahu, ditanya tentang satu ilmu yang dia mengetahuinya, tapi dia menyembunyikannya, tidak menjawabnya, maka ditutup mulutnya sampai nanti dengan lijam dari api neraka. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi. Atsani yang kedua, As-sabru ala adil muta'alimin. Dan terhadap seorang mu'alim adalah sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan yang dia dapat dari para pelajarnya. Wa su'i mu'amalatihim lahu. Sabar dalam menghadapi jeleknya mu'amalah para pelajar yang belajar kepadanya. Liyana labi dhalika ajras sabirin. Agar terjadi dengan itu, dengan sabar dalam menghadapi adal muta'alimin wasu mu'amalah muta'alimin, agar dia meraih pahala orang yang sabar. Wa yu'awiduhum al-sabri wa ihtimalil adamin nas. Dan dia pun membiasakan murid-muridnya para muta'alimin untuk sabar, membiasakan mereka untuk ihtimalil adam, ya, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dari manusia. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, lakin ma'a mulahadatihim bitawjihi wal irsyad wat tanbih bihikmatin. Tapi sabar itu bukan berarti diam. Sabar bukan berarti membiarkan, tapi sabar ya bersama dengan mulahadatihim, senantiasa memperhatikan mereka, mengawasi mereka dengan memberi bimbingan, arahan, dan tanbih, memberikan peringatan dengan hikmah. Ala ma sa'u bihi, atas apa yang mereka terjatuh padanya dari kejelekan-kejelekan. Sabar, tapi tetap mengawasi, memperhatikan. Sabar, tapi tetap memberikan arahan, hujangan, bimbingan, bahkan tanbih, mengingatkan atas kejelekan mereka. Li'alla tadi'a haibatuhu min nufusihim. Agar tidak hilang kewibawaannya di hadapan jiwa-jiwa para pelajarnya. Fayadhi'a majhuduhu fi ta'limihim. Karena kalau sudah hilang wibawanya, akan hilang ya usaha dia dalam mengajari mereka. Asal itu yang ketiga, an yumathila amama talabah bima yang bagi an yakuna alaihim dinin wa khulukin. Dia berupaya untuk menampakkan, menghiasi diri di hadapan para penuntut ilmu apa yang semestinya dia lakukan. Ya, min din. Ya, dari agama dia, amal ibadah dia, dan juga akhlak, khuluq. Fa innal muallima akhbaru qudwatin li tilmidihi. Karena muallim itu adalah qudwah yang terbesar. Ia akan dijadikan contoh oleh muridnya. Wa huwa al-mir'atu allati yanakisu 'alayha dinul muallim. Wa halakuhu. Ya. Dia adalah mir'ah, cermin, yang akan terlihat darinya agama seorang guru dan seorang dan akhlaknya. Tilmid ada cerminan dari bagaimana agama dan akhlak gurunya. Karena tilmid itu adalah orang yang akan berkudwah kepada gurunya. Guru adalah akbar kudwah. Ketika dia menampakkan agama yang bagus. Akhlak yang bagus akan tercermin dari agama dan akhlak murid-muridnya. Sehingga yang ketiga adalah berupaya untuk yumathil amama talabah mimma yang bagi an yakun alim min dinin wa khuluqin. Yang keempat adalah an yasluka aqrabat turuqi fi isalil ilmi ila talamidhi. Dia berupaya menempuh jalan yang termudah, jalan yang terdekat, yang bisa menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Wa man'u ma yahuru duna dari. Dan dia berupaya, atau mungkin lebih tepatnya wa man'a ma yahuru baina dari. Dan dia berupaya mencegah apa yang akan menghalangi antara sampainya ilmu kepada muridnya. Dicari metode yang termudah, yang tidak menyusui syariat, untuk menyampaikan ilmu kepada talamid, dan berupaya menghilangkan, mencegah cara-cara atau sesuatu yang akan menghalangi sampai ilmu kepada talamid. Bayatani bibayanin ibarah wajadah dilalah wa gharsil mahabbat bi qulubihim. Maka dia'tani, dia harus memiliki perhatian yang penuh dalam menjelaskan ibarah, ungkapan-ungkapan yang ada dalam satu kitab yang diajarkan, yang dia sampaikan. Wajadah dilalah, menjelaskan dilalah ini apa yang ditunjukkan oleh materi atau pembahasan yang sedang dikajinya, disampaikannya. Waqarsil mahabbah, dan menanam, berupaya menumbuhkan, menanam kecintaan fi qulubihim, di hati-hati talamidnya kepada dia. Dia tamakkana min qiyadatihim wa isgha'ihim min likamlamihi. Kenapa penting untuk menanamkan kecintaan para murid kepada dia, agar mungkin bagi dia untuk ya mengarahkan mereka. Ketika sudah tumbuh rasa cinta, akan mudah akan mengarahkan mereka, menuntun mereka, membimbing mereka. Wa isqa'ihim li kalamihi, dan mereka akan perhatian kepada ucapan-ucapannya. Wa sijabatihim li taujihihi, mereka akan menerima arahan-arahannya. Ini akan ada ketika sudah muncul mahabbah, kecintaan di hati para talabah. Sehingga ya berupaya untuk menanamkan al-mahabbah fi qulubi talamid. Ini yang keempat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.